IG Edi Warnas. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di zaman Nabi Nuh semua manusia dan binatang masuk dalam kapal. Apakah banjir itu mencakup seluruh dunia? Apakah kita yang hidup sekarang ini adalah keturunan dari Nabi Nuh? Mohon penjelasannya. Banjir bandang Nabi Nuh itu, ya bunayya rakab ma'ana, wahai anakku marilah naik ke atas perahu bapak. Apa kata anaknya? Kan ansa'awi ila jabalin ya'usimuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Tapi kemudian ternyata banjir bandang itu menenggelamkan bukit beserta isinya, beserta anak Nabi Nuh, yaitu Kan'an. Maka apa kata Nabi Nuh berdoa? Ya Rabbi inna bini min ahli, ya Allah, itu anakku, ya Allah. Apa kata Allah? Innaku laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innaku amalun ghairu salih. Apakah banjir ini hanya di kampung Nabi Nuh atau seluruh dunia? Seluruh dunia tenggelam semuanya. Lalu apakah kita ini keturunan Nabi Nuh? Ya. Nabi Nuh meninggalkan anak 3 orang. Sam, Ham, Yafis. Sam inilah bapak moyangnya orang Arab dan orang Yahudi. Ham itu adalah bapak moyangnya orang Afrika. Yafis itu adalah bapak moyangnya orang disebut dengan Abu Ya'juj wa Ma'juj, Mongol yang berkulit putih. Oleh sebab itu maka kita ini adalah keturunan dari satu di antara 3 tadi, Sam, Ham, Yafis. Begitu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ditulis oleh Imam Abu Fida Ismail Ibn Kathir rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab.